Mitra bisnis, pengusaha makanan menolak peraturan pemerintah yang mewajibkan produsen makanan olahan dan restoran cepat saji untuk mencantumkan kadar gula, garam, dan lemak pada setiap bungkus makanannya. Juga peringatan kesehatan seperti warning pada bungkus rokok bahwa mengkonsumsi di atas kadar tertentu berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan jantung. Aturan ini sulit diimplementasikan mengingat banyaknya makanan olahan yang diproduksi oleh home industry. Juga pemerintah tidak bisa memukul rata semua makanan untuk dilabelkan, sehingga hanya menakut-nakuti konsumen. Ada komentar bahwa pemerintah tidak mendorong, tapi malah menghambat dunia kewirausahaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Pindo sekaligus Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Pak Franky, apa komentar Anda soal aturan ini? Saya kira ada beberapa hal, tentunya industri makanan di Indonesia banyak industri kecil menengah ya. Ada beberapa hal tentunya, mengenai peraturan dan ketentuan dalam arti kata memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada konsumen terhadap lemak, garam, dan gula. Saya kira itu wajar dan itu baik ya. Dan proses dalam pelaksanaan peraturan itu bisa disosialisasi. Indonesia ini kan tidak kecil ya, sangat luas sekali. Dan industri makanan, terutama yang kecil menengah itu juga sangat banyak sekali. Nah, di dalam hal itu tentu bagi perusahaan kecil menengah, mereka memiliki keterbatasan. Di dalam hal itu tentunya perlu suatu proses. Peraturan pemerintah itu harus bisa dijalankan dan memberikan waktu yang cukup. Ini adalah menyangkut food safety, keamanan pangan. Salah satu perlindungan konsumen adalah memberikan informasi yang benar, dan itu ada dalam labeling. Tapi Pak, asosiasi menyatakan aturan ini sulit diimplementasikan, mengingat banyaknya makanan olahan yang diproduksi home industry. Bagaimana menurut Anda, Pak Franky? Pasti sulit. Tapi itu adalah sesuatu yang menurut kami juga sangat penting, ya. Jadi siapapun juga yang menghasilkan produk makanan, dia ingin melindungi konsumennya, kan? Nah, dari sudut keamanan daripada produknya, masalah gizi demi kesehatan konsumennya, apa salahnya, ya kan? Tentunya peraturan itu membutuhkan kriteria yang jelas. Pelaksanaannya membutuhkan waktu. Seperti tadi saya katakan, banyak industri rumah tangga dan industri kecil tradisional. Menurut kami, tentunya peran pemerintah sangat penting sekali di dalam hal itu. Karena mereka terbatas terhadap laboratori. Namun industri makanan menengah dan besar modern, mestinya mereka mampu. Apalagi mereka juga kalau mengekspor, labeling begitu itu sudah merupakan hal yang tuntutan. Segala hal itu juga ada orang mengatakan ini menakutkan konsumen. Tapi ini kan sesuatu yang baik bagi konsumen kok. Nyatanya di rokok juga tidak menakutkan konsumen kok. Ada komentar juga nih Pak. Dengan adanya aturan ini, pemerintah dianggap tidak mendorong tapi malah menghambat dunia wirausaha. Harusnya tidak menghambat ya. Harusnya tidak menghambat. Karena itu kan peraturan itu membutuhkan juga waktu sosialisasi. Nah, harus dilihat Indonesia ini kan tidak sebesar Singapura. Nah, sosialisasi daripada peraturan membutuhkan waktu. Baik, Pak Franky. Pemerintah memberikan jangka waktu 3 tahun, Pak, untuk pelaku industri menerapkan aturan ini. Nah, menurut Anda, apakah waktu yang diberikan ini sudah ideal? Kalau 3 tahun, saya kira wajar. Menurut saya wajar. Dan menurut saya kalau itu sudah 3 tahun, khususnya untuk industri menengah dan besar modern, itu harusnya bisa berjalan. Yang paling penting adalah industri kecil, tradisional, dan rumah tangga. Peran pemerintah di dalam hal ini untuk membantu mereka sangat penting. Jangan mereka itu dimanfaatkan dan ditakut-takuti. Demikian Ketua Apindo sekaligus Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang. Saya Mandariska.